sandingan. Sakit, sakit, sakit, sakit rasanya. Sedih, sedih, sedih, sedih di dada. Kekasih tercinta yang aku sayangi, kini engkau pergi. Berikanlah kekuatan untukku, moga ku dapat hadapi cobaan ini. Walaupun ku merasa pedihnya kehilanganmu, tinggalkan diriku untuk selama-lamanya. Ku terima semua jalan yang ku tempuhi untuk meneruskan sisa hidup ini. Oh Tuhan, berikanlah kekuatan. Thank you.